Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Aqidatul Wasitiyah, walakin yusanu ala dhununil kadibah mithl أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. Akan tetapi keyakinan tersebut harus dijaga dari prasangka-prasangka yang dusta, yang batil, yang salah, seperti disangka bahwa makna yang nampak dari firman Allah Ta'ala fis sama'i, Allah Ta'ala fis sama' di langit, anna sama'a tuqilluhu au tudhilluhu, bahwa langit tersebut menaungi atau menopang Allah atau menaunginya. Wa hadha batil, dan ini batil dengan kesepakatan ahlul ilm dan ahlul iman. Keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sama, dan keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala bersama makhluk, keyakinan kita tentang hal tersebut harus dijaga dari prasangka-prasangka yang batil, yang dusta, yang salah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan 3 contoh al-dhunun al-kadzibah, prasangka-prasangka yang batil, yang salah terkait dengan keyakinan tersebut. Yang pertama adalah prasangka bahwa makna Allah fis sama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditopang oleh langit, berpijak di langit sebagaimana kita ditopang oleh bumi dan berdiri di atasnya. Kemudian prasangka, contoh prasangka batil yang kedua adalah annas sama'a tudhillu, bahwa langit itu menaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana langit menaungi dan menjadi atap bagi kita. Telah kita pelajari bahwa fis sama' maknanya adalah fil 'ulu, makna dalil fis sama' di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sama'i, maknanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama fis sama' yakni fil 'uluwi, Allah Subhanahu wa Ta'ala fil 'ulu, di ketinggian, yakni di arah yang tinggi. Maka yang dimaksud dengan as-sama' bukan langit ini, namun yang dimaksud dengan as-sama' adalah al-'ulu, arah tinggi, di atas. Kemudian kemungkinan yang kedua, fis sama'i maknanya adalah alas sama, di atas langit. Yang dimaksud dengan as-sama memang langit ini, hanya saja makna huruf jar fi adalah ala, bukan di dalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sama' yakni alas sama, di atas langit. Intinya tidak boleh kita meyakini, menganggap, menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertumpu di atas langit, bertumpu kepada langit, atau langit itu menaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah minadzunuril kadzibah, termasuk prasangka-prasangka yang dusta, yang batil. Prasangka dusta yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, telah beliau sebutkan sebelumnya, yaitu prasangka bahwa wa huwa ma'akum, makna Allah bersama kita adalah Allah bercampur baur dengan kita, dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya bercampur baur dengan makhluk. Dimanapun kita berada, maka di tempat itu pula ada Allah. Maka ini juga termasuk al-dhunun al-kadzibah. Maka diterangkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk, yakni Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk dengan ilmunya, dengan penglihatannya, pendengarannya, kekuasaannya. Demikian juga Allah bersama makhluk-makhluk yang beriman dengan pertolongannya, taufiknya, dan perlindungannya. Prasangka-prasangka yang dusta tersebut dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa hadza batil bi ijma'i ahli al-'ilmi wal iman. Prasangka-prasangka semacam ini adalah batil dengan kesepakatan ahlul ilm, para ulama, wal iman, kaum mukminin. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang terfahami darinya bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ditopang oleh langit, dan tidak mungkin pula Allah Subhanahu wa taala dinaungi oleh langit. Beliau menyebutkan beberapa ayat, fa innallaha qad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Beliau menukilkan, mengutip firman Allah taala di dalam surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Karena Allah Subhanahu wa taala kursinya, kursi Allah Subhanahu wa taala telah meliputi langit dan bumi. Kursi Allah Subhanahu wa taala telah meliputi langit dan bumi. Telah kita pelajari tafsir Al-Kursi sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang dimaksud dengan Al-Kursi? Kursiullah, kursi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mawdi'ul qadamain, mawdi' qadamayir rabb, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Al-Kursi sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kita ingat di dalam menafsirkan Al-Qur'an, maka prinsip kita adalah, referensi kita adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, atau menafsirkan ayat dengan hadith-hadith nabawi yang sahih, atau menafsirkan ayat dengan penafsiran para sahabat. Terlebih para ulama di kalangan para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ternyata Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kursi dengan mawdi' qadamayillah, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kursi Allah Subhanahu wa taala, tempat kedua kaki Allah taala saja besarnya telah meliputi langit dan bumi. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala sendiri ditopang oleh langit? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala dinaungi oleh langit, sedangkan kursinya saja, tempat kedua kakinya saja besar, jauh lebih besar daripada as-samawati wal ard, jauh lebih besar daripada langit dengan ketujuh lapisnya dan bumi. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lain yang juga terfahami darinya tidak mungkin Allah ditopang oleh langit dan tidak mungkin pula dinaungi olehnya, oleh langit. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang yumsikus samawati wal ardha an tazula. Beliau mengutip ayat di dalam surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala dialah yang yumsikus samawat, menahan langit dan bumi, an tazula, agar tidak sirna, agar tidak sirna, agar tidak hancur. Jadi Allah Subhanahu wa taala, justru Allah yang mengurus langit-langit dan bumi seluruhnya agar tidak sirna, dan juga agar tidak bergeser dari tempat-tempatnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menahan langit dan bumi, niscaya langit dan bumi itu akan bergoncang, bergeser dan hancur. Allah Azza wa Jalla Maha kuat, Maha kuasa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lain, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, dan jika langit dan bumi itu bergeser atau hancur, Siapakah, adakah orang yang mampu untuk menahan langit dan bumi tersebut? Yani tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menahan langit dan bumi. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah juga mengutip ayat yang lain, wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni. Dan Allah dia menahan langit agar tidak terjatuh ke bumi, agar tidak jatuh ke atas bumi, illa bi'idzni, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, as-sama', langit-langit ini berada di atas bumi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit-langit tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menahan langit tersebut, la waqa'at 'alal ard, niscaya langit itu akan jatuh ke bumi. Sebab langit merupakan ya makhluk yang berukuran sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menahannya, mengokohkannya. Allah Subhanahu wa taala membangun langit-langit, menciptakan langit-langit itu dengan kekuatan yang besar. Kemudian beliau rahimahullah juga menyebutkan, mengutip ayat yang lain, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayatnya? Yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah yakni al-alamatud dallah ala kamalillah azza wajalla. Tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan Allah azza wajalla dari segala sisinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari segala sisi. Di antara tanda-tanda tersebut adalah an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Bahwa langit dan bumi berdiri tegak bi amrih, dengan perintahnya. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan kepengurusan Allah. Allah memberikan perintah dan Allah Subhanahu wa taala mengurus langit dan bumi, sehingga langit dan bumi ini menjadi tegak berdiri. Kemudian para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud dengan amrullah, perintah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya langit dan bumi menjadi tegak, mencakup dua macam perintah yang telah kita pelajari, yaitu al-amrul kauni dan al-amrul syar'i. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang kauni, yakni hukum-hukum takdir. Hukum-hukum takdir Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Ya, ketetapan-ketetapan Allah di dalam takdirnya, penciptaannya. Maka langit dan bumi ini berdiri tegak dengan takdir Allah dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga macam amr, perintah yang kedua adalah al-amru syar'i, perintah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Ini menunjukkan bahwa menjalankan perintah-perintah syariat itu membawa kemaslahatan yang besar bagi alam ini. Sebagaimana kemaksiatan menjadi sebab kehancuran, musibah, maka demikian pula sebaliknya, menerapkan dan menjalankan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, akan mendatangkan ketenangan, ketenteraman, kedamaian. Ya. Dari beberapa ayat yang dikutip oleh beliau rahimahullah ini, tentu disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak mungkin ditopang oleh langit, berpijak kepada langit, dan sangat-sangat tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dinaungi oleh langit. Naam. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan pasal yang lain tentang sifat Allah Subhanahu wa taala qarib, mujib. Allah Subhanahu wa taala maha dekat dan maha mengabulkan, mujib, ijabah. Beliau rahimahullah mengatakan, faslun, pasal, wa qad dakhala fi dhalika al-imanu bi annahu qaribun mujib, kama jama'a bayna dhalika fi qawlihi Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Wa qad dakhala fi dhalik, dan telah termasuk di dalam hal itu, yakni di dalam iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam iman kepada sifat-sifat Allah taala adalah al-iman bi annahu qaribun mujib, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat dan maha mengabulkan, mujib, mengijabahi. Nah, kama jama'a baina dzalik, sebagaimana Allah mengumpulkan, menggabungkan hal itu. Menggabungkan apa? Yaitu menggabungkan dua sifat ini, qarib, mujib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat ini, maha dekat dan maha mengabulkan, fi qawlihi, di dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Yani jawablah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, aku mengabulkan doa seorang yang berdoa. Idza da'an, ketika dia berdoa, aku mengabulkan doa seruan, ya, hamba yang berdoa, yang menyeru idza da'an, ketika dia berdoa kepadaku. Idza da'ani, yakni idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Sesungguhnya zat yang kalian seru, sesungguhnya zat yang kalian seru itu aqrab, lebih dekat, ila ahadikum, dengan seseorang dari kalian, min 'unuqi rahilatihi, daripada leher hewan tunggangannya. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan leher hewan yang sedang kita tunggangi, yang kita kendarai. Nah, inilah pembahasan tentang al-iman biqurbillahi wa ijabatih, mengimani sifat maha dekat Allah Subhanahu wa taala dan maha mengabulkan. Naam. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan oleh penulis rahimahullah, menggabungkan kedua sifat tersebut, al-qurb dan al-ijabah, maha dekat dan maha mengabulkan, di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 186. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Qarib ini sifat maha dekat, ujibu ini sifat maha mengabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ma'am. Terkait dengan ayat ini, disebutkan bahwa ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aba'idun rabbuna fanunadiyahu am qaribun fanunajiyahu. Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aba'idun rabbuna, apakah jauh Rabb kita? Apakah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu jauh? Fanunadiyahu, sehingga kami memanggilnya dengan suara yang keras, volume yang tinggi, sehingga kami perlu memanggilnya, berseru. Am qaribun, ataukah dekat? Ataukah Allah Subhanahu wa taala itu dekat? Fanunajiyahu, sehingga kami bermunajat. Yakni berbicara dengan lirih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah perlu dengan suara keras ataukah dengan suara lirih? Jauh sehingga kita menggunakan suara yang keras, ataukah Allah Subhanahu wa taala itu dekat sehingga kita bermunajat dengannya dengan suara yang rendah, suara yang lirih? Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa seorang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku, memohon kepadaku. Maka Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya di dalam ayat ini bahwa dia maha dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati dirinya di dalam ayat ini bahwa dia maha mengabulkan doa seorang hamba. Nah, dari sini ya, dari dikaitkannya sifat maha dekat Allah dengan sifat ijabah maha mengabulkan, sekaligus dengan melihat sebab turunnya ayat ini, maka terpahami apa yang dimaukan, apa yang dimaksud dengan al-qurb, apa yang dimaksud dengan sifat maha dekat Allah Subhanahu wa taala. Terpahami bahwa al-qurbul madhkur, sifat maha dekat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam ayat ini, maknanya adalah qurbul ijabah. Maknanya adalah ya, kedekatan dalam hal mengabulkan. Kedekatan di dalam mengijabahi doa dan permohonan. Ya. Oleh sebab ini sifat al-qurb, sifat kedekatan bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka yang dimaukan dengannya adalah qurbun khas, kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang tertentu. Ya, ini perlu difahami ketika disebutkan sifat al-qurb, al-qurbu, dekat, sifat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka yang dimaukan dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala tersebut bukan kedekatan Allah dengan semua makhluk, melainkan kedekatan Allah dengan makhluk-makhluk tertentu yang dicintai oleh Allah, para walinya, orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang beriman, ya, hamba-hamba yang baik. Al-qurbul khas. Nah, ini makna qurb ketika disebutkan ya, di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Adapun kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum untuk seluruh makhluk, ya, maka istilahnya bukan qurbun atau qorib. Istilahnya adalah al-ihatah dan al-butun. Allah melingkupi seluruh makhluk. Melingkupi seluruh makhluk dengan ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, dan kekuasaannya. Ya. Dan al-butun, seperti yang sudah lewat. Ya. Allah Subhanahu wa taala dia al-zahir al-batin. Allah Subhanahu wa taala dialah al-zahir, yakni maha tinggi di atas seluruh makhluk, dan dialah al-batin, yakni maha dekat. Maha dekat dengan seluruh makhluk, tetapi lafaznya bukan lafaz qarib. Maksudnya di sini adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz qurbun atau qaribun. Ketika disebutkan di dalam ayat dan hadis Allah Subhanahu wa taala qaribun dengan lafaz qarib, maka yang dimaukan dengannya adalah qurbun khas, kedekatan khusus untuk atau dengan hamba-hambanya yang dia cintai saja, hamba-hambanya yang baik. Adapun kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum untuk seluruh makhluk, maka lafaznya, ungkapannya di dalam ayat dan hadis bukan qurbun qarib, melainkan ihatah, ahata, yuhitu. Demikian juga al-butun. Allah Subhanahu wa taala al-batin wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Maka inilah yang dimaksud dengan kedekatan yang bersifat umum untuk seluruh makhluk, tidak menggunakan lafaz qurbun, qaribun dan semisalnya. Ya, sekali lagi, kalau kita dapati qurbullah, ya, kedekatan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dan hadis, ya, menggunakan lafaz qurbun atau tasrifannya, qurbun, qaribun, taqarraba, ya, maka yang dimaksudkan dengannya adalah kedekatan Allah yang khusus, kedekatan Allah dengan hamba-hambanya yang beriman. Nah, kemudian ya, perlu dipahami juga, jika ada sifat dekat yang disebutkan di dalam dalil, jika ada sifat dekat yang disebutkan di dalam dalil, ya, dengan lafaz qurbun dan tasrifannya, qurbun, qaribun, aqrabu, ya, perubahan-perubahan bentuknya, namun nampak yang dimaksud adalah kedekatan dengan seluruh makhluk, kedekatan dengan seluruh makhluk, maka yang dimaukan bukanlah kedekatan Allah, melainkan kedekatan para malaikatnya dengan seluruh makhluk, kedekatan para malaikat Allah dengan seluruh makhluk. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, wa nahnu, dan kami aqrab ilaihi, lebih dekat dengannya, dengan orang tersebut, min hablil warid, daripada uratnya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat dengannya daripada kalian. Ya, orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut, maka ya, kami lebih dekat dengannya daripada kalian yang berada di sekelilingnya, yang sedang menunggui orang tersebut di dalam sakaratul maut. Maka yang dimaksud, ya, pihak yang dimaksud di dalam sifat ini, dekat, dekat dengan setiap orang, dengan setiap makhluk, adalah para malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yakni para malaikat kami lebih dekat dengannya daripada urat nadinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan para malaikat kami lebih dekat dengannya daripada kalian yang berada di sekelilingnya, daripada kalian wahai manusia yang berada di sekeliling, ya, mayit tersebut, orang yang hendak meninggal tersebut. Nah, adapun sifat dekat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz qurbun, qaribun, taqarraba, ketika disebutkan dalam ayat dan hadis, maka yang dimaksudkan adalah qurbun khas, kedekatan Allah dengan hamba-hambanya tertentu, hamba-hambanya yang dia cintai. Ketika disebutkan qurb, ya, ketika disebutkan qurb, ya, kedekatan dengan lafaz qurbun, qaribun dan tasrifannya, tapi nampak yang dimaksudkan adalah kedekatan dengan seluruh makhluk, maka pihak yang dimaksud bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang dekat, melainkan para malaikatnya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, wallahu alam. Kemudian kemudian dapat kita perhatikan di dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat 186, terdapat banyak dhamir, banyak kata ganti yang semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani banyak kata ganti yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Banyak kata ganti yang kembali kepada Allah dalam ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Dan ketika bertanya kepadamu hamba-hambaku. Nah ini kata ganti yang pertama di sini ibadi, kembali kepada Allah, yang dimaukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu anni tentangku. Ini kata ganti yang kedua, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni, maka sesungguhnya aku. Ini juga kata ganti yang berikutnya juga kembali kepada Allah taala. Yang dimaukan adalah Allah. Fa inni qaribun ujibu. Ujibu ini juga mengandung dhamir, dhamir mustatir. Yang dimaukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan doa hamba yang berdoa. Idza da'an. Idza da'an, ketika dia berdoa kepadaku. Ya, ini juga kata ganti yang berikutnya. Kembali kepada Allah. Idza ta'an, asalnya adalah idza ta'ani dengan ya mutakallim. Ya, dengan dhamir kata ganti ya mutakallim kembali kepada Allah. Disimpulkan oleh para ulama, banyaknya kata ganti di dalam ayat ini yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mempertegas ya bahwa yang dimaukan dengan qurb, yang dimaukan dengan dekat di sini benar-benar kedekatan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa sifat qurb, sifat dekat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat dekat yang hakiki sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ya, sesuai dengan makna yang sebenarnya. Yang dimaukan bukan para malaikat Allah di dalam ayat ini. Yang dekat bukan malaikat Allah, Allah sendiri yang dekat dengan kita. Allah sendiri yang dekat dengan hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Nah, namun ingat pembahasannya, pembahasan tentang makna sifat qurb, sifat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, itu pembahasannya ya seperti pembahasan tentang sifat ma'iyah, kebersamaan Allah. Ya. Konsekuensinya bukan apa? Bukan Allah Subhanahu wa taala zatnya ya berada di tempat yang sama dengan kita. Ya, ketika kita berada di dalam rumah, maka Allah dekat juga di dalam rumah. Ya, misalkan kita berada di masjid, Allah juga dekat, zat Allah Subhanahu wa taala berada di dalam masjid dan seterusnya tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha dekat karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka dapat kita rasakan di dalam hati betapa dekatnya kita dengan Allah. Sangat dekat. Apakah berarti zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala harus bersama kita? Ya, di tempat yang sama, di tempat makhluk? Ya, jawabannya tidak. Allah Maha tinggi. Sangat jauh bagi kita dari segi jaraknya. Namun, ya, dengan melihat ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ijabahnya, ya, sifat Maha mengabulkan doa, maka Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi tad'unahu." Sesungguhnya Allah yang kalian seru itu aqrab. Lebih dekat dengan seorang dari kalian min 'unuqi rahilatih. Ya. Daripada leher hewan tunggangannya sendiri. Ya, ketika kita mengendarai kendaraan atau hewan tunggangan, tentu leher hewan tunggangan itu sangat dekat dengan kita, sangat dekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, sangat dekat dengan kita. Sebab walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk, namun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu dengan sangat detail. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa kita. Sehingga dengan itu Allah lebih dekat. Allah lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan leher hewan tunggangan kita sendiri. Allah Maha dekat. Allah sangat dekat dengan kita. Nah, seperti tadi, ya tidak boleh disangka bahwa zat Allah Ta'ala berada di tempat-tempat kita. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi di atas arsy. Namun Allah Maha Dekat dengan makna qurbul ijabah seperti tadi, dengan makna qurb al ijabah. Yani kedekatan ijabah. Ketika kita berdoa, maka sangat-sangat dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita tersebut. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalian suruh itu lebih dekat dengan seorang dari kalian dibandingkan dengan leher hewan tunggangannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebutkan sebagaimana dalam ayat tadi, Allah Maha mengabulkan doa al-ijabah. Namun ingat, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ijabah, ya ijabatul doa, mengabulkan doa, ijabatul doa, itu lebih luas, lebih banyak macamnya, lebih luas dibandingkan i'ta'il su'al, lebih luas daripada memberikan ya apa yang diminta, apa yang dimohon oleh seorang hamba yang berdoa. Jadi makna ijabah itu bukan berarti makna Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi. Maknanya bukan berarti atau bukan mesti Allah memberikan ya ain as-su'al, perkara apa yang diminta. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ijabatud du'a, ijabatullah lid-du'a. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan ihda khisal, salah satu dari tiga hal. Allah mengijabahi doa itu dengan salah satu dari tiga hal atau tiga bentuk. Hal atau bentuk yang pertama adalah an yu'ti 'ayna ma sa'al. Bentuk yang pertama adalah dengan Allah memberikan ya perkara yang dimohon, yang diminta. Ini yang seringkali terfahami oleh orang awam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajaba yujibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah mujib. Oh, berarti harus atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya perkara yang diminta. Nah, ini tidak mesti. Kemudian hal atau bentuk yang kedua adalah alla yu'ti 'ayna ma sa'al walakin yu'akhiru lahu dzalika fil akhirah. Hal yang kedua adalah Allah tidak memberikan perkara yang diminta, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan untuknya di akhirat. Allah memberikan pahala atau nikmat ya atas doanya itu di akhirat. Ya. Yang tentu nikmat di akhirat itu lebih besar daripada nikmat duniawi. Ya. Kemudian ijabah yang ketiga, bentuk ijabah yang ketiga adalah an yasrifa an su' mithla ma sa'al. Allah menghindarkan darinya, dari hamba tersebut, keburukan, kejelekan atau musibah semisal dengan apa yang dia minta. Yang dia minta adalah perkara yang besar. Maka bisa jadi bentuk ijabah yang Allah berikan kepadanya adalah Allah menyelamatkan dia, menghindarkan dari dirinya musibah yang besar juga, semisal dengan perkara besar yang dia minta, yang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini inilah yang dimaksud dengan ijabah. Allah Subhanahu wa taala ajaba yujibu, mengijabahi doa. Maka dengan ketiga bentuk ini, salah satu dari ketiga bentuk ini, bisa jadi dengan Allah memberikan persis apa yang diminta oleh hamba tersebut, dan bisa jadi pula dengan Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya di akhirat nanti. Dan bisa jadi bentuk yang ketiga, Allah palingkan, Allah hindarkan dari diri hamba tersebut kejelekan, musibah yang semisal dengan perkara yang dia minta. Nah, kemudian sebagai faedah, tadi kita pelajari bahwa sifat dekat dengan lafaz qurbun, qaribun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka maknanya adalah qurbun khas saja. Ya, kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus dengan hamba-hambanya yang tertentu. Sehingga tidak dikatakan Allah qaribun minal kufar, Allah dekat dengan orang-orang kafir. Dengan bahasa ini, dengan ungkapan qarib, tidak dikatakan seperti itu. Namun sebenarnya terkait dengan hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapatnya adalah tentang apakah qurbullah, ya bisa kita perhatikan, dengan lafaz qurbun dan tasrifan-tasrifannya, qurbun, qaribun, aqrabu, taqarraba, yataqarrabu, dan semisalnya. Apakah qurbullah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi dua macam seperti sifat ma'iyah, seperti sifat kebersamaan Allah Ta'ala? Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khasah. Ma'iyah ammah ini kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk, yang konsekuensinya adalah Allah maha mengetahui mereka semua, maha melihat, maha mendengar, dan maha kuasa, dan semisalnya. Kemudian macam yang kedua adalah ma'iyah khasah, kebersamaan khusus, yakni kebersamaan Allah dengan hamba-hamba yang dia cintai saja, yang konsekuensinya adalah Allah memberikan pertolongan, perlindungan, taufiq, dan semisalnya. Demikian juga qurb. Apakah qurbullah, sifat qurbullah, kedekatan Allah ini terbagi menjadi dua macam, menjadi qurbun am dan qurbun khas, ataukah qurbullah itu hanya khas saja? Ketika disebutkan Allah qarib, maka maknanya adalah qurbun khas, kedekatan Allah dengan hamba-hamba tertentu. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah berbeda pendapat. Apakah sifat qurb, sifat qarib bagi Allah Ta'ala terbagi menjadi dua macam ataukah tidak? Pendapat yang pertama mengatakan, sifat qurbullah, sifat qarib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi dua macam seperti ma'iyah, seperti sifat kebersamaan. Sehingga qurbullah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah qurbun am. Yang pertama adalah qurbun am, kedekatan yang bersifat umum, mencakup seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala, yang beriman maupun yang tidak, hamba-hamba yang baik maupun yang buruk. Dan konsekuensi macam yang pertama ini adalah al-ihathah wal-ilm. Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya dan kekuasaannya. Dengan ilmunya dan kekuasaannya. Kemudian macam yang kedua, menurut pendapat yang pertama ini, al-qurb juga terbagi menjadi dua. Yang pertama qurbun am, yang kedua adalah qurbun khas, kedekatan khusus, sifat dekat Allah yang khusus, dengan hamba-hambanya yang beriman saja, hamba-hambanya yang dia cintai saja. Nah, konsekuensi dari qurbun khas ini adalah al-ijabah wal-ithabah. Al-ijabah, yakni Allah mengijabahi, mengabulkan doa dan permohonan hamba-hambanya yang dia cintai tersebut. Demikian juga al-ithabah, ya Allah memberikan ganjaran pahala. Naam. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, bahwa al-qurb ya sifat Allah Ta'ala qurbun qaribun, ya tidak terbagi menjadi dua sebagaimana ma'iyah. Ya, sifat qurb atau qarib bagi Allah Ta'ala maknanya adalah kedekatan Allah, ya, kedekatan Allah dengan hamba-hambanya yang tertentu yang dia ridhai. Dan konsekuensinya adalah al-ijabah wal-ithabah. Allah mengijabahi doanya, permohonannya, dan memberikan pahala kepadanya atas ibadah-ibadahnya. Sehingga tidak terbagi menjadi dua yang namanya qurb, Allah qarib, ya dari hamba-hamba yang beriman. Dari para walinya saja tidak dikatakan Allah qarib min jami'il khalq. Tidak dikatakan Allah qarib dekat dengan seluruh makhluk. Tidak dikatakan seperti itu. Ini terkait dengan lafaz qurbun qaribun. Sifat Allah Ta'ala qurb qarib. Nah, pendapat yang kedua ini ya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga konsekuensi dari pendapat yang kedua ini, ketika disebutkan sifat qurb, namun maknanya dekat dengan semua makhluk, maka yang dimaukan pasti bukan kedekatan Allah, melainkan kedekatan para malaikatnya. Seperti tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengannya, min hablil warid, jadi dengan manusia, ya, lebih dekat dengan manusia, min hablil warid. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.